sudah terasa badan diri. Cinta dijalin are putih sabar bajadi. Manangi hati dibuai angan kato janji. Adia mangan sampai hati bana melengahkan cinta nande nai barikan. Adia taraso hati luko adia asami. Terasa hati luko adia asami.